rahmatan yang alamin dari Tuhan adalah Allah sendiri Al-Khabir ya. Dia Al-Khabir wal Basir. Al-Khabir itu yang memberi kabar atau informasi yang menggembirakan. Jadi Al-Basir adalah menggembirakan. Jadi makanya manusia itu di antara dua, digembirakan dan diperingatkan. Jadi dikongkon mangan tapi ojo kuwareken kan gitu. Dikongkon naik apa dikongkon nyetir tapi ojo kebanteren. Makanya ada basiron wa nadhira. Jadi ada dipacu untuk nyetir apa dengan canggih tapi juga diperingatkan ojo kebanteren haluane kudu tepat, ojo nyenggol-nyenggol bolone ndek dalan sak piturute. Jadi itu adalah rahmatan lil alamin yang merupakan kepeloporan Tuhan sendiri, Allah sendiri kepada manusia. Nah kemudian di dunia modern ketika mulai ada mesin cetak, setelah revolusi roda dan seterusnya, kemudian ada mesin cetak yang juga pakai roda. Kemudian orang mengabarkan itu tidak lagi kedok tular seperti zaman Plato, Socrates, tidak seperti zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, tidak seperti zaman Majapahit, Kencana Wungu, Gajah Mada, Sabto Palonoyo Genggong, tapi sudah bisa memproses satu mekanisme di mana satu informasi bisa disebar tergantung wilayah yang bisa dijangkau oleh satu lembaga pers, oplahnya berapa, wilayahnya seberapa luas dan seterusnya. Berarti informasinya bisa disebar secara lebih luas. Nah, masalahnya adalah untuk menyebarkan berita, kemudian muncullah yang disebut pers atau jurnalisme atau jurnalistik ya. Itu kan butuh biaya. Jadi Anda harus beli mesin cetak, Anda harus beli kendaraan untuk mengantarkan koran, Anda harus bayar karyawan, harus bayar wartawannya untuk mencari berita dan seterusnya. Maka akhirnya kesadaran utama dari lembaga pers adalah kesadaran dagang. Jadi modalnya harus cukup. Kalau orang sudah berurusan dengan modal, kemudian dia harus memutar, kemudian dia harus laba untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian ketika dia sudah mulai laba, dia ingin laba lebih besar lagi. Kemudian ada proses penyempitan atau proses degradasi atau penurunan nilai. Karena akhirnya ketika orang berpikirnya itu jangan sampai rugi, lama-lama harus badi, terus badi tidak bisa dikendalikan. Badi itu berapa saja mau kita kan itu. Mau 10 kali lipat mau, 1000 kali lipat mau. Akhirnya konsentrasi utamanya bukan pada informasi, tapi pada laku atau tidak laku ya. Modalnya cukup apa tidak, badine sak piro sak piturute. Akhirnya pers kemudian melakukan perampingan parameter terhadap informasi. Sebenarnya kalau yang diperlukan oleh rahmatan alamin adalah informasi yang menggembirakan dan menyelamatkan. Tapi ketika kita sudah berdagang berita, akhirnya muncullah di puncaknya apa yang namanya bad news is a good news. Berita yang terbaik adalah kejadian yang buruk. Jadi misalnya saya hampir tiap malam dengan 10.000 sampai 30.000 orang, itu tidak pernah satu kali pun masuk koran. Tapi kalau ada satu di panggung yang dipukul, atau ada yang pingsan mati, ya baru keluar di koran. Karena mereka hanya percaya bahwa yang sensasional, yang berita buruk itulah yang dibaca orang. Itu. Nah itu saya coba secara pribadi saya membantah itu. Saya tidak percaya bahwa begitu itu hidup. Maka saya pada tanggal 22 Mei 1998, di luar urusan reformasi dan seterusnya, saya juga menyimpulkan bahwa ideologi pers dan imannya teman-teman jurnalis ini menurut saya tidak mengatakan tidak benar, tapi saya tidak begitu. Akhirnya saya keluar dari pers, saya tidak nulis lagi dan saya tidak beli koran, tidak baca koran, tidak nonton TV selama sudah sekarang 21 tahun. Dan saya memberikan acara saya untuk ditayangkan di TV, itu pun tidak boleh di TV nasional, hanya boleh di TV lokal atau regional yang kecil-kecil. Nah, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah saya oleh Tuhan dikasih anugerah. Ternyata kalau tadi itu keburukan adalah yang paling laku, saya mencoba yang sebaliknya. Sudahlah, menungso itu diapa-apa, no, mesti ndolek apik, mesti ndolek enak, mesti ndolek rahmatan lil alamin. Dan saya menyebar rahmatan lil alamin saiso siku nang dindi, sehingga saya tidak perlu memasarkan, tidak perlu proposal, tidak perlu mencari dana. Sekarang kita terus keliling, dalam sebulan kita bisa 20 kali pementasan di berbagai daerah. dan besok malam di Mojokerto, tadi itu ke 4063, berarti besok di Mojokerto ke 4064. Jadi di seluruh Indonesia kita sudah datangi ke 4064 titik, kecamatan, kabupaten, provinsi, di luar yang luar negeri. Alhamdulillah selama kita berinteraksi dengan masyarakat, mereka bukan hanya gembira, bukan hanya mendapat rahmat, mereka bahagia. Bahkan hujan kayak apapun derasnya, sedikit pun tidak ada satu orang yang minggir. Mereka bahkan dengan ikhlas sejak awal, mereka orang nantang, tapi pokoknya udan itu baik, dan seterusnya. Ini saya menyimpulkan bahwa diapakan saja, manusia itu endingnya pasti cari kebaikan, rahmat, dan kegembiraan atau manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.